Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tayyib, fadlu iqra'u kullukum. Ahsantum barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala fi kitabih Asy-Syari'ah. Haddatsana Ja'far قال حدثنا الفضل قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن طلحة عن زبيد عن ذر. Barakallahu fikum. Di sini Imam Ahmad rahimahullahu taala meriwayatkan dari Yazid ibnu Harun. Barakallahu fikum. Tabaqatnya memang di atas beliau. Barakallahu fikum. Ada yang menarik antara Imam Ahmad dengan Yazid ibnu Harun. Yazid ibnu Harun ini adalah sosok seorang ulama yang sangat disegani oleh Al-Ma'mun. Nah, barakallahu fikum. Al-Ma'mun ketika dia diminta oleh para penasehatnya untuk mendeklarasikan pemahaman Al-Quran adalah makhluk bukan kalamullah, meminta kepada Al-Ma'mun bahwa pemahaman ini harus diresmikan menjadi satu ideologi negara. Pada saat itu Yazid ibnu Harun masih hidup. Maka Al-Ma'mun tidak berani. Ya. Nah. Apa yang bisa saya perbuat kalau Yazid bin Harun masih hidup? Beliau tidak berani. Ya. Pasti ketika Yazid bin Harun berbicara, ucapanku tidak akan ada artinya apa-apa. Nah, Al-Ma'mun barakallahu fikum yang garang seperti itu merasa segan. Ya, tidak berani untuk macam-macam ketika Yazid bin Harun masih hidup. Nah. Barakallahu fikum. Dia disegani oleh para penguasa. Ketika Yazid bin Harun barakallahu fikum meninggal, baru Al-Ma'mun berani mendeklarasikan pemahaman itu menjadi sesuatu yang resmi diakui oleh negara, menjadi sebuah ideologi. Barakallahu fikum. Dan saat itu yang barakallahu fikum sangat gencar untuk barakallahu fikum menangkal, ya, memperingatkan terhadap batilnya akidah tersebut adalah Imam Ahmad. Nah, tapi keseganan Al-Ma'mun terhadap Imam Ahmad tidak seperti keseganan dia terhadap Yazid bin Harun. Nah, di penjara Imam Ahmad. Ya, dari masa pemerintahan Al-Ma'mun sampai anak keturunannya. Barakallahu fikum. Nah, dalam pergantian kekuasaan yang cukup lama. Yang menarik di sini barakallahu fikum, Yazid bin Harun yang begitu disegani oleh para umara, ya, ternyata beliau sangat segan kepada Imam Ahmad. Nah, ya, kepada umara beliau tidak segan, tidak sungkan untuk mengangkat suara. Yang di atas mohon tenang. Manusia atau bukan yang di atas itu? Naam. Barakallahu fikum. Al-Labib yabham bil isyarah. Tayyib. Ya. Jadi Yazid bin Harun sangat segan dengan Imam Ahmad. Barakallahu fikum. Nah, disebutkan dalam terjemah, ketika Yazid bin Harun mengisi dalam sebuah majlis tahdis, beliau bercanda dengan barakallahu fikum salah seorang mustamli, orang yang biasa melanjutkan, ya, hadis yang disampaikan oleh seorang guru. Karena yang hadir dalam majelis itu ribuan orang, enam, barakallahu fikum, ya, dari sini mungkin barakallahu fikum bisa sampai alun-alun mungkin, ya. Nah, saking banyaknya orang dalam keadaan saat itu belum ada mikrofon, sehingga butuh seorang mustamli. Nah, ya, haddatsana fulan. Mustamli mengatakan haddatsana fulan. Sambung lagi sebelah sana. Haddatsana fulan. Terus. Namanya mustamli. Pada satu ketika barakallahu fikum Yazid bin Harun, ya, bercanda dengan mustamlinya. Nah. Jadi beliau ulama yang disegani tapi punya selera humor. Ya. Nah, punya wibawa, tapi orang yang tidaklah barakallahu fikum kehilangan selera humornya. Tapi beliau disegani. Nah, pada satu ketika beliau bercanda dengan, ya, mustamli. Sampai banyak hadirin yang tertawa. Ya. Nah, senang dengan candaan beliau. Kemudian ada yang membisiki beliau. Wahai Syekh, Ahmad bin Hanbal ada di sini loh. Ketika beliau tahu bahwa Imam Ahmad Hanbal ada di majelis itu, beliau mengatakan, kenapa kalian tidak memberitahu saya? Ya, kalau Ahmad bin Hanbal ada di majelis ini, kalau saya tahu, saya akan lebih berhati-hati dalam bersikap. Ya, artinya apa? Gak guyon-guyon. Ya, nah, majelisnya lebih serius. Karena beliau tahu Imam Ahmad orang yang cukup serius. Mohon, ya. Nah, barakallahu fikum. Artinya di situ menunjukkan barakallahu fikum bagaimana, ya, akhlak para ulama terdahulu barakallahu fikum, na'am, di mana mereka yang pertama saling memahami. Ya. Ketika tahu ada seorang ulama yang memang barakallahu fikum mungkin tidak terlalu senang dengan gurauan, mereka akan menjaga itu. Ya, nah, orangnya lebih senang serius, ya mereka berusaha untuk mengimbangi, memahami. Oh, si fulan ini, ya, nah, orangnya enggak suka guyon-guyon, enggak suka bercanda. Ya sudah, kita berusaha untuk barakallahu fikum mengimbangi tadi. Nah, barakallahu fikum. Iya. Begitu juga sebaliknya. Nah. Barakallahu fikum. Baik, dan di situ juga barakallahu fikum terdapat ya bagaimana ketawaduan Imam Ahmad bin Hanbal barakallahu fikum na'am dengan posisi beliau sebagai seorang imam yang besar itu tidaklah membuat beliau berhenti untuk terus belajar. Ya. Nah, barakallahu fikum. Terus mendalami dan menggali ilmu. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Allah musta'an wa ahli tikwan. Dari situ juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa guyonan atau candaan dari seorang alim itu tidaklah menghilangkan cahaya kewibawaannya. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Bahwa guyon atau bercanda atau mizah barakallahu fikum itu dibutuhkan. Nah. Diibaratkan seperti garam dalam sayuran atau masakan. Masakan, walaupun sekomplit apapun bumbunya, kalau garamnya kurang, terasa hambar. Ya kan? Nah, paling yang nendang rasa kapulaganya, atau jinten hitamnya, barakallahu fikum. Tapi asinnya kurang, jadi kurang. Ketika berlebihan, maka juga tidak enak. Masakan itu akan menjadi asin. Begitu juga yang namanya canda, ya, barakallahu fikum na'am, atau guyon, itu dibutuhkan. Nah, barakallahu fikum, ya, sesuai dengan kadarnya. Begitu juga, bukan hanya dengan orang yang selevel, bahkan orang yang levelnya di bawah kita. Nah, seorang syekh dengan muridnya, seorang ustad dengan santrinya, barakallahu fikum. Nah, sesekali, ya, bolehlah mereka bercanda atau bersenda gurau, barakallahu fikum. Nah, dan ini barakallahu fikum kita kalau melihat, ya, bagaimana barakallahu fikum senda gurau yang terjadi di kalangan para ulama, barakallahu fikum, walaupun bergurau tapi tetap mengandung nilai-nilai ilmiah, barakallahu fikum. Nah, seperti antara Syekh Ibnu Baz dengan Syekh Al-Albani, ya, dua ulama besar yang saling menghormati. Syekh Ibnu Baz ketika beliau membuat muhadharah, beliau mengatakan, ya, kalau di majelis ini ada Syekh Al-Albani, mohon, ya, memberikan faedah kepada kita terkait dengan hadis-hadis yang kita sampaikan. Mungkin ada yang lemah atau yang perlu disanggah. Nah, kami persilahkan. Jadi pernah terjadi, barakallahu fikum, sebuah mizah senda gurau, tapi mengandung muatan nilai, muatan ilmiah, walaupun tidak secara langsung. Syekh Al-Albani termasuk tipe seorang guru yang sangat dekat dengan murid-muridnya. Beliau biasanya kalau habis ngajar di jamiah, itu mobilnya ngajak santri. Ya, jadi santri yang mau ikut, silahkan. Nah, jadi tidak eksklusif gitu ya, harus syekh, jangan ikut-ikut. Nah, enggak. Sering, itu banyak thalabah yang mencari kesempatan untuk ikut dengan mobil beliau. Nah, beliau ini dalam menyetir mobil, ya, cukup kencang. Nah, barakallahu fiik, ya, ngebut. Kemudian ada thalabah yang mengingatkan, Syekh, Sayyid, Syekh bin Bas berfatwa, gak boleh ngebut-ngebut kalau bawa kendaraan. Maka Syekh Al-Albani, ya, menanggapinya bukan dengan baper gitu ya. Nah, saya kan juga Syekh. Nah, siapa bin Bas, siapa saya? Enggak. Ya, beliau menanggapinya dengan senda gurau. Beliau mengatakan itu fatwa orang yang belum pernah merasakan nyetir mobil. Ya, bagaimana nikmatnya menyetir mobil? Nah, Syekh bin Bas kan beliau kan ya, memiliki keterbatasan dalam pandangan ya kan, mesti ada sopir. Nah, diguyoni sama beliau. Ya kan? Itu fatwa untuk orang yang belum pernah merasakan nikmatnya nyetir mobil. Itu guyon. Tapi sama thalabah tadi ditanggapi serius. Repot. Ya. Nah, orang yang enggak ngerti guyon dengan serius. Ditanggapi serius. Ternyata ucapan Syekh Al-Albani disampaikan kepada Syekh bin Bas. Kalau orang kayak kita, ya udah baper, emosi, ya kan? Ustaz ditubrukkan ucapannya dengan ustaz yang lain. Yang satu ustaz, yang satu ustaz, ya kan? Yang satu dari Jawa, yang satu dari timur, ya kan? Nah, kalau timur kan ustaz. Nah, ditabrakan, itu biasanya tersinggung, marah. Ya. Syekh, karena orang ini juga dekat dengan kedua syekh ini. Sampaikan, Syekh, kemarin waktu saya ikut ya sama Syekh Albani, ya. Saya ingatkan beliau jangan ngebut-ngebut. Nah, enggak boleh. Ya. Syekh bin Bas memberikan fatwa enggak boleh ngebut-ngebut. Ternyata beliau mengatakan itu fatwanya orang yang belum pernah merasakan apa? Nikmat nyetir mobil. Nah. Syekh bin Bas menanggapinya dengan senda gurau pula. Enggak baper, enggak barang ini orang memang enggak. Kalau kelas kita yang baru jadi ustaz ya. Nah, barusan lulus barakallahu fikum, wah itu udah bawaannya tersinggung itu. Ngajari murid kayak gitu enggak benar, enggak. Beliau pun menanggapinya dengan senda gurau. Beliau mengatakan, sampaikan kepada beliau, itu fatwanya orang yang belum pernah merasakan beratnya membayar diat. Artinya apa? Itu fatwanya orang yang belum pernah merasakan kalau nabrak orang lain. Di sana berat kalau nabrak orang lain. Mati, ya kan? Barakallahu fikum, dendanya berapa? 100 ekor unta. Paham ya? Nah, jadi kalau dia ngebut-ngebut, nabrak orang, mati, bayar dendanya, berat itu. Maka diguyoni sama beliau. Itu fatwanya orang yang belum pernah merasakan apa? Membayar diat. Artinya belum pernah merasakan kalau nabrak orang. Ya, nah, makanya dia bisa mengatakan, oh enak, ya kan, nyupir mobil itu. Nah, ngebut. Barakallahu fiik. Tapi kalau sudah nabrak orang baru senep kerasa. Ya. Bahaya ternyata ya. 6. 100 ekor unta itu miliaran sudah nilainya barakallahu fiik. Nah. Itu guyonan ya, dari jarak jauh. Nah, mereka para ulama sekali lagi yang perlu kita pelajari dari mereka adalah bukan tipikal orang yang baper, ya. Gampang terbawa perasaan, gampang emosi, gampang tersinggung, gampang tersungging. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ketika menanggapi barakallahu fikum tayyib, iya, ucapan saudaranya, iya, kalau memang dilihat itu makomnya makom mizah, ya beliau tanggapi juga dengan mizah. Kadang kan ada orang yang, ya, sok. Gitu ya, mentang-mentang jadi ustaz gitu. Nah, dia tidak bisa menempatkan ini makomnya sedang bercanda, tapi dia bawa serius. Makanya terjadi ketimpangan ya dalam dakwah itu barakallahu fikum, banyak clash-nya ya. Banyak ributnya, banyak ketersinggungan. Nah, karena dia tidak memahami makomnya. Barakallahu fikum. Nah, itu antara Syekh bin Bas dan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala barakallahu fikum. Nah, Baik. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau pernah ditanya beberapa pertanyaan yang barakallahu fikum agak aneh begitu ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Di antaranya beliau pernah ditanya, Syekh, apa hukum ya perlombaan ayam. Nah, barakallahu fikum. Entah adu cepat lari ayam atau kokoknya yang paling indah. Ya. Nah, dan di situ ada unsur barakallahu fikum pertaruhan padanya. Apakah bisa dikiaskan dengan hadis la sabaqah, tidak ada pertaruhan kecuali pada tiga perkara. Panah, lari dan ya, berkuda barakallahu fikum. Maka beliau ya menjawab ilmiah tapi juga ada unsur mizahnya. Beliau mengatakan ya, seandainya lomba ayam tadi memiliki pengaruh pada kekuatan barakallahu fikum enam dari pasukan kaum muslimin, maka bisa dikiaskan. Ya, misal ente perang menunggangi ayam gitu. Wee. Mungkin enggak itu terjadi? Kan enggak mungkin, ya. Nah, berperang dengan menunggangi ayam, ya diketawain sama orang kafir barakallahu fikum. Nah. Baik. Sehingga karena tidak mungkin ada kaitan ayam tadi dengan peperangan, maka enggak boleh di situ ada pertaruhan badannya. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Beliau juga pernah ditanya, nah, Syekh, barakallahu fikum, bagaimana hukum ya ketika saya menikahi seorang wanita dan saya dapati ternyata dia adalah wanita yang ompong. Nah, kurang teliti dalam memilih pasangan. Ya, karena pas nazar itu kan senyum-senyum aja. Ya kan? Nggak ngobrol, nggak boleh ngobrol. Ya, kan cuma nazar senyum-senyum aja. Eh, ternyata ompong itu tidak dia kasih tahu. Nah, kata aja itu adalah senikmat-nikmatnya seorang istri. Kok bisa, kenapa? Karena kalau kamu ribut dengan dia, kamu tidak usah khawatir digigit olehnya. Paham ya? Nah, jadi kamu tenang-tenang aja ketika terjadi ribut. Nah, jangan khawatir. Dia seorang istri yang ompong. Nah, enggak usah khawatir digigit barakallahu fikum. Nah, itu beberapa contoh dan masih banyak barakallahu fikum yang diceritakan oleh murid-murid beliau dalam buku biografi ya barakallahu fikum. Nah, para ulama tadi mereka memiliki selera humor ya, selera canda yang cukup baik tapi tidak menghilangkan nilai-nilai ilmiah. Dan tidak ada unsur kebohongan dan kedustaan di sana. Barakallahu fikum. Nah. Allahu musta'an wa alaihi fikran. Al-Mu'adzin yu'adzin. Baik, kita lanjutkan. An-Zarrin. Zar di sini adalah Zar ibnu Abdillah Al-Murahhibi menggunakan hak besar. Zar ibnu Abdillah Al-Murahhibi thiqatun 'abidun rumiya bil irja. Thiqatun 'abidun rumiya bil irja. Qala Zar bercerita, kana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yaqulu li ashabihi. Dulu adalah sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, beliau berkata kepada teman-temannya, kepada murid-muridnya, Beliau mengatakan, barakallahu fikum, halummu nazdadu imanan fayazkurun Allah Ta'ala. Beliau berkata kepada murid-muridnya, ayo ya, mari kemari. Kita menambah iman kita. Maksudnya adalah, ya, majalis ilm. Nah, bahwa di dalam majlis ilmu itu, iman kita bisa bertambah. Ayo, datanglah ke majlis ilmu. Kita akan menambah iman kita. Fayadzkurun Allah Ta'ala. Maka mereka pun akhirnya berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Barakallahu fiknam. Yang menjadi syahid di sini adalah pernyataan beliau, nazdadu imanan. Menunjukkan iman itu bisa bertambah. Sehingga kalau dia bisa bertambah, berarti bisa berkurang. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari azhar Umar ibn Khattab di sini, anna hudur, anna hudura majalisil ilmi huwa sababu ziyadatil iman. Bahwa menghadiri majlis-majlis ilmu adalah sebab dari sebab-sebab bertambahnya iman. Barakallahu fikum. Nah, kemudian faedah berikutnya yang bisa kita ambil adalah al-hasu. Ya, al-hasu. Ala itian majalis ilm. Di dalamnya ada anjuran bagi kita untuk mendatangi majelis-majelis ilmu. Barakallahu fikum. Nah, karena dengannya iman akan bisa bertambah. Qala Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala, haddatsana Ja'far قال حدثنا الفضل قال حدثنا أحمد قال حدثنا وكيع عن شريك عن هلال عن عبد الله ابن عكيم قال سمعت عبد الله ابن مسعود يقول في دعائه. طيب fi isnadihi dha'fun, pada sanadnya ada kelemahan, fihi atau li ajli syarik huwa ibnu Abdullah An-Nakhai, syarik huwa ibnu Abdullah An-Nakhai dha'ifun. Barakallahu fikum. Nah, adalah kata Abdullah bin Ukaim, aku mendengar Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata dalam doanya, Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, jadi Allahumma itu maknanya adalah ya Allah. Ya. Jadi Allahumma itu kan harus, asalnya kan lafaz jalalah Allah ketemu dengan mim. Nah, yang ditasdid. Mim ini adalah pengganti dari kalimat iya. Ya. Kenapa? Kalimat iya tadi diletakkan di belakang. Di antara faedahnya disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala karena ya, Termasuk adab agar doa kita itu didahului oleh lafaz jalalah Allah, bukan kalimat iya. Paham ya? Nah. Jadi itu lebih indah, lebih elok, lebih menunjukkan penghormatan dan pengagungan kita kepada Allah. Walaupun ketika seorang berdoa dengan ya Allah, ya boleh-boleh saja. Tapi ketika dia mengatakan Allahumma, itu lebih bagus lagi. Ya, jadi kalimat ianya itu berubah menjadi mim yang ditasdid. Nah, barakallahu fik. Jadi asal Allahumma itu kan ya Allah, ya nidanya itu ditaruh di belakang, berganti menjadi huruf mim. Nah, kenapa? Agar supaya kata yang pertama kali kita sebutkan dalam doa adalah nama Allah. Nah, barakallahu fik. Itu disebutkan atau dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab Al-Qaulul Mufid, syarah kitab Tauhid. Barakallahu fik. Nah. Baik, di sini secara makna dari doa sahih barakallahu fikum, di antara doanya ya adalah ya Allah tambahkanlah ya untukku iman, keyakinan dan fikih barakallahu fik. Naam. Ini di antara ya doa yang baik, yaitu kita meminta kepada Allah agar iman kita bisa bertambah, keyakinan kita bisa bertambah, demikian juga fikih pemahaman kita terhadap agama ini semakin bertambah barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Sehingga dari barakallahu fikum asar ini di antara faedah yang bisa kita ambil adalah fihi dalil ya ziyadatul iman, di dalamnya ada dalil tentang bertambahnya iman pada kalimat zidni iman imana. Naam. Kemudian barakallahu fikum masyru'iyah talabu atau masyru'iyatu talabi ziyadati iman wa yaqin wal fikhi. Ada anjuran bagi kita untuk meminta tambahan iman, tambah yakin dan tambah pemahaman barakallahu fikum. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Itu yang bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Itu saja yang bisa kita bahas. Pertanyaannya cukup berat. Ya, insyaallah kalau ada kesempatan kita jawab di lain waktu. Naktafi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.